Konsultasi Syariah. Hikmah mengangkat kedua tangan ketika takbir. Pertanyaan: mengapa kita dianjurkan mengangkat tangan ketika takbir waktu salat? Adakah hikmah di sana? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita dianjurkan untuk mengangkat tangan ketika melakukan beberapa takbir dalam salat. Menurut keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ada empat posisi di mana kita dianjurkan mengangkat tangan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza qala sami'a Allahu liman hamidahu rafa'a yadayhi wa idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi. Yang artinya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki salat, beliau takbiratul ihram dan mengangkat tangannya. Ketika hendak ruku, beliau mengangkat tangannya. Ketika i'tidal, sami'allahu liman hamidah, beliau juga mengangkat tangannya. Dan ketika bangkit dari tasyahud awal, beliau mengangkat tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Lalu apa hikmah dianjurkan mengangkat tangan ketika takbir? Jawaban sederhananya, tentu saja dalam rangka mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah hikmah terbesar. Karena kepentingan kita adalah meniru bagaimana cara beliau sholat, agar kita mendapat pahala mengikuti sunnah beliau, sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli," yang artinya, "Sholatlah sebagaimana kalian melihatku sholat." Hadis riwayat Bukhari, Ad-Darqutni, dan yang lainnya. Di samping hikmah di atas, ada beberapa ulama yang menyebutkan hikmah lainnya. Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' menyebutkan beberapa hikmah mengangkat tangan ketika takbir. Dari Imam Syafi'i, bahwa beliau pernah sholat di samping Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ketika sholat, Imam Asy-Syafi'i mengangkat tangan pada saat ruku' dan i'tidal. Hingga Muhammad bin Hasan bertanya kepada beliau, "Mengapa Anda mengangkat tangan?" Jawab Imam Asy-Syafi'i, bahwa itu bentuk pengagungan kepada Allah Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulnya, serta mengharapkan pahala Allah. Kemudian An-Nawawi melanjutkan, At-Tamimi, yaitu ulama madhab Syafi'iyah, dalam kitabnya At-Tahrir fi Syarah Sahih Muslim mengatakan, ada sebagian orang yang mengatakan, mengangkat kedua tangan ketika takbir termasuk ibadah yang tidak bisa dilogika maknanya. Ada juga yang mengatakan, mengangkat tangan itu isyarat tauhid. Sementara Al-Muhallab, yaitu ulama Malikiyah, dalam Syarah Sahih Bukhari mengatakan, hikmah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram adalah untuk memperlihatkan orang yang tidak mendengar imam, agar dia tahu bahwa imam sudah mulai sholat sehingga bisa diikuti. Imam An-Nawawi menyebutkan pendapat lainnya, ada juga yang mengatakan, itu tanda bahwa dia pasrah dan tunduk. Karena tawanan ketika kalah, dia mengangkat kedua tangannya sebagai penanda dia pasrah. Ada juga yang mengatakan, ini isyarat bahwa dia telah melepaskan semua urusan dunia dan siap untuk menghadap dalam sholatnya. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Jika kita hitung, An-Nawawi menyebutkan 8 hikmah dianjurkan mengangkat kedua tangan ketika takbir. Semoga dengan memahami ini, kita semakin semangat dalam mengamalkan sunnah ini. Demikian, Allahu A'lam.